yang tampan, cinta suciku hanya untukmu. Hai abang sayang, ciumlah daku, kalau kau juga sayang padaku. Bila tercinta janganlah malu, nyatakanlah isi hatimu, nyatakanlah isi hatimu. Sanggup menderita, asal selalu abang dekat padaku.